sayati ala nas zamanun, akan datang satu masa menimpa umatku ala ummati layabqa minal islam ila smuhu. Saya baca tafsirnya di Ibnu Katsir Al-Furqan ayat 30 tentang kekhawatiran Nabi yang dititipkan ayat oleh Allah. Qala Rasul, bukan hadis. Rasul dititipi satu redaksi ayat, Rabbi ini qaumit tahadu hadzal Qur'an mahjura. Sudah banyak yang menghijrahi Al-Qur'an. Eta nu ngedukung LGBT teh orang Islam teh. Ya, tong disebut Jeremy teti gibah. Ya. Tong disebut. Tong ketemuan teman-teman. Caletot. Ya. Kan ieu teh nu rame ngabela nutup paruguh gitu teh aya saya mah geus teu bisa ku ayat tersurat, tungguan we ayat tersirat 7,5 skala Richter loh kamari. Ida zuljilati ardo. Kemar pertanyaannya sederhana. Ya teh Ustaz penyebabna naon? Banyak umat Islam yang hijrah dari Al-Qur'an. Aya teu dibaca, teu dipaham, teu diamalkeun, teu ikhlas, teu ngaku ikhlas, teu balik deui kana Qur'an jeung Sunnah. Jadi teu nyusun, teu ngeunah, jadi bias ngutip tafsir. Rakek weh ngamalkeun teu sok aya nama dari ibu debatable ana dopatu minal iman ukur jadi plang kieu di bawah pengumuman balau hamser kapanggih pelakuna ku urang eh mane pa naon daging jadi dilarang kencing di sini mentak menyen pengumuman tong bahasa Arab sangkanan dilarang parkir di sini kurang dicetukeunna triplekna kana kieu teh tah sajna da pengumuman di luhur abdi mah pipisna ka handap cokotnya di ka handapkeun lumpat jadi kudu objektif gitu banyak faktornya Kang Ajis. Jadi kenapa Islam tidak nampak pada hamdalahnya para ustaz sering menyatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya liyudhirahu mengidharkan bil huda yang dibekali petunjuk wadinil haq agama di atas agama yang paling baik itu al-haq mirabbik dinul haq al-islam alhamdulillahilladzi arsala, segala puji bagi Allah yang mengutus rasulahu para utusannya bil huda dengan Al-Qur'an kalau Muhammad wadinil haq idharkeun weh maka fasyhadu bi anna muslimun maka punten rada tarik mundur saya ke Australia di Australia aya nu asup Islam gara-gara punten kolor jerok tong disebut cangcut teu sopan. Tapi aya grup band cangcut. Temenang disebutkeunnya temenang. Temenang main cangcut gitu penjelas. Sebagai penjelas nya. Cangcut paragi nyang cangitut nya. Eta mah kan aya laundry. Laundry teh eta leukeunnya hidayah mah ti mana we datangna mantap jangan mencerca keadaan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun pun tidak pernah memaki angin ketika dia lepas dari tangkai. Hei, ya tukang laundry teh, ngeman kolor. Leukeun we, aya dua kolor nyelap. Teu bau hangseur. Diinvestigasi jiga Haji Edwin ka New Zealand nya teu ngajak. Ya. Teuing bulan hareup mah. Cukuplah ku dongengna geus. Cukup menyakitkan. Ini serangan. Ditanya tah si tukang laundry teh tanya, ternyata ada dua mahasiswa muslim Indonesia. Terjadilah obrolan. Kunaon sana mulai sunagan mah kunaon sana kalau dinya mah tara bau pesing tara bau hanser ayam kok itu bahasa nadanya ayam muslim karena dalam Islam kalau kencing bimuru rilmahi harus dikucuri air bager eta teh hadis teh teu ku hamplas ku cai kebayang mun ku hamplas linu tah sampai benang hidayah si tukang laundry na teh oh yes sampai sedetil itu bener ayam muslim pas hadu bi anna muslim keren langsung sahadat gara-gara kolor ayah bukunya di saya masya Allah ayah kolor orang gak bisa ngasupkan Islam cah tapi kak orang keluar Islam gara-gara merosotkan kolor kepangi kerkikituan hati-hati dibalik terus jadi Islam itu kalau pengen kelihatan diamalkan ya, kalau betul. Cocok yang tema kita malam ini tidak hanya sekedar Islam tapi harus Islami mi-nya itu yang jadi masalah mi-nya itu gak ada Islamnya mah mayoritas cuman nuji'at fi barakatil wahyu dicabut keberkahan wahyu kata Nabi nuji'at haibatal Islam dicabut kehebatan Islam karena tidak terpraktekan tidak terjuantahkan ngajina tengah jenis tengah jirin tak masalah nama Kang Ajis tapi kan cenah Ustaz abi teh netepan sholat rajin ke masjid sedekah infak zakat naik haji tapi kenapa masih seperti itu Ustaz belum paham wa may yuridillah yufaqihu fiddin khairan wa may yuridillah bihi khairan. Kalau Allah indikasi memberikan kebaikan kepada seorang, dia faqih. Banyak yang salat tapi enggak faqih salatnya. Dan sejelek-jeleknya pencuri adalah yang mencuri salatnya sendiri. Sementara target salat dan hanil fahsya wal munkar bukan salatnya. Maka ada ancaman. Pawailul lil musallin. Celaka orang yang salat, musallat atau nutus salat atau ayat yo. Yes, untung tara. Sial lain kitu tafsirna. Nu salat wae cilaka komo nu henteu. Nah, nu tadi teh cek Haji Erwin STMJ salat terus maksiat jeung karena enggak paham substansi salat teh keur naon. Mencegah fahsya dan munkar, kuatkan lagi hadisnya. Nabi mengeluarkan redaksi hadis. Malam tantahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdan minallah ila buda. Mencegah haji tadi, saya salat, saya sedekah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah fahsya dan munkar, bukan mendekatkan dengan salat itu kepada Allah, ila buda. Malah menjauhkan. Nauzubillahi min dzalik. Saya kembalikan ke Quran. Oh iya, disebut fawailul musallin. Jadi krisis pemahaman kenapa dia beramal. Banyak kan beramalnya euforia. Maka saya punya patokan lain. Kalau ingin lihat orang Islam, lihat Idul Fitri. Kalau lihat ingin orang beriman, lihat Jumaahan. Lihat Ihsan, lihat Subuh. Ya, beki mengkerucutnya. Jumaahan mah pinuh, Subuh pinuh ku angin. Jadi belum Islami. Belum Islami. Tapi saya yakin Baitur Rahman nanti Subuh penuh seperti ini. Cecek aku amin daratang deui. Amin mati baheula ge aya. Sok Kang Ajis naon deui lah. Wah, yang ditanya kena yang nanyaan.